Bagaimana nasib orang tua yang hanya punya anak perempuan saja, yang kesemuanya ikut suami dan tidak wajib bagi anak perempuan untuk merawat orang tua? Tidak seperti halnya anak laki-laki, dan lebih mulia mana antara mertua dengan orang tua sendiri? Taib. Wajib bagi si anak wanita dan suaminya untuk tetap menjaga hubungan yang baik bersama orang tua atau mertua mereka. Iya. Ini kewajiban. Dan termasuk dosa besar apabila memutuskan, ya, apabila memutuskan hubungan silaturahmi. Ya. Kalau hubungan dengan kerabat-kerabat saja itu diharamkan untuk diputuskan, apalagi dengan orang tua sendiri atau dengan mertua, ya, maka tidak seharusnya hal itu dilakukan. Demikian pula Nabi SAW memerintahkan kita untuk bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik, apalagi kepada orang tua. Ya. Kepada mertua tentunya lebih berhak untuk dipergauli, ya, dengan pergaulan yang baik. Iya. Kemudian jika orang tua istri ini butuh perawatan, ya, dan tidak ada yang merawatnya selain dia, maka selayaknya bagi suami ini untuk mengizinkan istrinya, ya, sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ta'awun, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, ya, tolong menolonglah di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong dengan dosa dan permusuhan, ya. Jadi sudah sepantasnya dalam kehidupan rumah tangga, ya, dalam kehidupan atau dalam hubungan rumah tangga itu dibangun di atas sikap saling ta'awun, ya, saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Taib, Allahu taala a'lam.